pembahasan berikutnya dan juga pembahasan yang penting dalam ilmu Quran adalah Al-Qasas, tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Muthaymin rahimahullah, Al-Qasas wal-Qas lughatan tatabbu'ul athar, iya, mencari-cari jejak. Athar sini jejak. Tatabbu' itu mencari-cari athar, mencari-cari jejak athar. Wabil istilah, dan dalam istilah, al-ikhbaru an qadiyatin dhati marahil, mengabarkan tentang peristiwa, kejadian yang memiliki marahil, memiliki marhalah, memiliki fase demi fase. Yatba'u ba'duha ba'dan, sebagiannya mengiringi sebagian yang lain. Ini kisah. Wa qasasul Quran asdaqul qasas, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling benar. Dikauni ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih jujur daripada Allah, yang paling benar, iya, daripada Allah ucapannya. Sehingga apa yang Allah sampaikan dalam Quran, kisah yang Allah sebutkan dalam Quran adalah asdaqul qasas, yang paling benar, yang paling jujur. Wa dzalika litamami mutabaqatiha lil waqi', karena benar-benar sempurna sesuai, iya, antara berita dengan kenyataannya. Yang kedua, wa ahsanul qasas, yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang terbagus, kisah yang terbaik, terbagusnya kisah-kisah yang dalam Al-Quran Karim. Diqauli ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik. Bima wahaina ilaika bil hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Qur'an ini. Iya, ahsan qasas. Wa dzalika istimadiha ala a'la darajatil kamal bil balaghah wa jaril ma'na. Kenapa dikatakan ahsan qasas? Ya, karena kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu mencakup derajat yang tertinggi. Iya, derajat kesempurnaan tertinggi dari balaghah, ketinggian bahasa. Iya, ketinggian bahasanya dan kemuliaan maknanya. Bahasanya bahasa yang tinggi dan puncak kesempurnaan balaghah, dan makna yang terkandungnya juga adalah mana-mana kisah yang mulia. Yang ketiga, tadi pertama asdaqul qasas, kisah-kisah yang terbenar. Yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah ahsanul qasas, kisah-kisah yang terbaik, terbagus. Yang ketiga, wa anfa'ul qasas, kisah-kisah dalam Al-Quran itu anfa'ul qasas, kisah-kisah yang paling bermanfaat. Diqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liudil albab, sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran, liudil albab, bagi orang memiliki hati ada pelajaran sehingga bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang memiliki kalbu. Karena demikian, wadzalika liquwwati ta'thiriha. Karena kuatnya ta'thir, karena kuatnya pengaruh dari Al-Qur'an fi islahil qulub, dalam memperbagus kalbu. Wal amal, kuatnya pengaruh Qur'an dalam memperbagus amal. Wal akhlak, dan kuatnya pengaruh Qur'an dalam memperbagus akhlak. Sehingga ketika membacanya dan mengambil pelajaran darinya akan memperbaiki keadaan kalbu seseorang, amal seseorang, dan akhlak seseorang. Ini qasas dalam Quran. Asdaqul qasas wa ahsanul qasas wa anfa'ul qasas. Kata rahimahullahu ta'ala, wahya thalath waqsam. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Qismun anil anbiya'i wal rusul wa ma jara lahum al mu'minin bihim wal kafir. Kisah-kisah yang pertama dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah terkait dengan para nabi dan rasul. Kisah tentang para nabi dan para rasul, dan apa yang berlangsung bersama mereka, ya bersama kaum mukminin yang beriman kepada mereka, dan juga bagaimana yang berlangsung, yang terjadi antara mereka dengan orang-orang kafir yang mengingkari mereka. Yang kedua adalah waqismun an afradin wa tawa'ifa jarahum ma fihi ibratun. Yang kedua adalah kisah tentang beberapa individu, afrad, beberapa individu, beberapa yang bukan nabi, bukan rasul. Ya, afrad di sini bukan nabi, bukan rasul, beberapa individu yang bukan nabi, bukan rasul, wa tawaif, beberapa kelompok manusia, jaralahum ma fi ibrah, yang telah berlangsung kepada mereka satu kisah yang ada pelajarannya, ibrahnya. Karena qahlallahu anhum, maka Allah pun mukil kisah tentang mereka, iya, sebagai pelajaran bagi kita. Kisah Maryam, seperti kisah tentang Maryam binti Imran, Ummu Isa, wa Luqman, iya, kisah tentang Luqman. Walladhi marra qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau dalam surah Baqarah, tentang seorang yang melewati satu negeri yang sudah ya luluhlantah. Negeri tersebut, Wadul Qarnain, tentang Wadul Qarnain, Wa Qarun, tentang Qarun, Wa Sahabil Kahfi, tentang Ashabul Kahfi, Wa Sahabil Fil, tentang Ashabul Fil, Wa Sahabil Ukhdud, ya, wakil dahri. Kisah-kisah tentang mereka, tentang berapa afrad, individu, dan kelompok, yang di situ ada pelajaran, diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, waqismun an hawadith wa aqwam, an hawaditha wa aqwamin, hawaditha wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa-peristiwa dan kaum-kaum yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ghazwati Badar, kisah tentang perang Badar. Wa Uhud, kisah tentang perang Uhud. Wal Hizab, kisah tentang perang Ahzab. Wa Bani Quraizah, wa Bani Nadir, ya, tentang bagaimana yang terjadi pada Bani Quraizah, Bani Nadir, dua kabilah Yahudi. Wa Zaid bin Harithah, kisah tentang Zaid bin Harithah. Wa Bilhab, wa Garidhar. Ini tiga macam kisah secara global yang dalam Al-Quran, tentang Nabi dan Rasul, tentang individu dan beberapa kelompok yang selain Rasul, ya, dan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kaum-kaum yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita besok insyaAllah, nanti. Jazakumullah khairan.